terbang keliling negeri. Selamat datang, Tante Jean. Apakah Tante Jean yang suka main di TV? Oh, bukan. Itu keponakanku. Memang dia cita-citanya sejak kecil ingin jadi bintang TV. Kalau aku lebih senang tinggal dalam kendi ini. Tenang, sejuk, tak perlu pakai AC lagi. Nah, sekarang apa permintaanmu? Aku minta banyak harta. Alibaba, kenapa mulutmu ditutup? Jangan harta. Jangan selalu serakah akan harta, Kak Ali Kasim. Laila, kau ingin apa? Dari dulu aku ingin sekali. Katakanlah Laila, jangan ragu-ragu. Aku ingin naik permadani terbang keliling dunia. Aku ingin melihat teman-teman dan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Keinginanmu yang pertama akan terkabul. Nah, naiklah di atas permadani ini. Terbang. Kita terbang ini. Kita terbang. Layang-layang. Enak. Hore. Seandainya Habibah ada di sini, pasti dia senang. Aku di sini, Ali Kasim. Indahnya di sana. Iya. Tante Gini, boleh kita mampir sebentar ke sana? Aku takut. Itu negeri 1001 malam. Mari kita singgah sebentar. Habibah, sudah sampai. Buka matamu. Kok merem terus? Aduh, kakiku kesemutan. Indahnya di sini. Lihat, bunga-bunga itu dapat bergerak. Iya ya. Lihat, bisa joget. Ajaib ya. Lela, kita menari yuk. Yuk. Buang-buang waktu saja. Aneka bunga bunga tersenyum menambah marak suasana. La la la la la la la la la, dansa di taman bunga. La la la la la la, dansa di taman bunga. Kau sendiri, ikutlah kami beramai-ramai menari dan menyanyi. Lihatlah bunga-bunga tersenyum menambah semarak suasana. La la la la la la la la la, dansa di taman bunga. Tahu aturan dong, yang sopan. Tante Jini, mari kita makan. Habibah, Laila, ayo makan sama-sama. Sedap. Tante Jin ini baik, manis, cakep. Jadi tidak pantas jadi jin. Ini pantasnya jadi pragawati, ya Kak Ali Kasim. Iya, terima kasih Tante Jin yang baik. Baru kali ini kami ketemu dengan Jin yang baik. Diajak piknik, diservis makanan yang lezat, naik permadani terbang. Pokoknya good service. Terima kasih ya Tante Jin yang baik hati. Memangnya ada Jin yang jahat? Ada dong, misalnya Jin nenek sihir. Siapa yang memanggil namaku? Nenek sihir. Aku ingin pulang. Mau pulang? Lihat dulu, kalian kurus-kurus. Untuk ini akan ku bawa pulang, akan ku sihir jadi kecoa. Tolong, aku tak mau disihir jadi kecoa. Habis ingin disihir jadi apa? Ingin jadi John Travolta. Apa itu John Travolta? Raja disco yang ajojingnya kayak cacing kepanasan. Oh, John Travolta itu saudaranya Johnny Goodell. Bukan Johnny Goodell itu CS-nya Om Ateng. Aku tak peduli, kalau tak mau jadi kecoa, akan kusihir kau jadi kambing gembel. Kambing gembel yang gemuk, nanti dibuat sup, gulai, dan sate. Jangan, dagingku tidak enak, Nenek Sihir. Dagingku terlalu banyak gaji. Nanti yang makan dagingku kena penyakit darah tinggi. Tolong. Kau akan kusir sekendal hatiku. Begini Nenek Sihir, kalau tak menyihir aku, nanti ku bawa kau jalan-jalan ke Jakarta Fair, aku traktir ya. Jangan coba merayu aku dengan merayuan gombalmu. Ayo sekarang ikutlah aku. Tolong, kenapa pada bengong semua? Tolong, aku tidak mau dibikin gulai. Permintaan ketiga, aku minta Alibaba bebas kembali dan Nenek Sihir pergi untuk selama-lamanya. Permintaanmu akan terlaksana. Musuhku! Wah, dia mengerut, jadi asam, hilang. Kita berhasil. Hore. Oh, istriku pingsan, Habibah. Tante Jinjini, tolong ciptakan beras kencur. Nah, dia siuman tuh, sadar. Nenek sihirnya masih ada? Tidak, dia sudah pergi. Oh, terima kasih Laila. Kau memang adikku yang paling kusayangi. Terima kasih Tante Jin. Aku kapok. Aku ingin pulang. Untung aku tidak jadi kecoa. Hampir aku mesti tinggal di Comberan. Tapi untung Nenek Sihir yang kejam itu sudah almarhum. Ayo kita cepat pulang. Nanti aku pingsan lagi. Jangan dong. Masa pingsan pakai nambah? Mari kita naik permadani. Mogok. Mau jalan? Gawat juga nih. Dorong. Jangan-jangan bensinnya habis. Mungkin ini businya kali kotor nih. Sabar, jangan terburu-buru begitu. Tunggu, mesti dipanaskan dulu. Sudah tiba waktunya permadani ini, mesti diservis. Nah, itu jalan lagi. Selamat jalan kawan-kawanku. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal, sampai jumpa yang baik. Awas, nanti tabrakan sama Om Superman. Mudah-mudahan ketemu Om Gadut Kaca ya. Keesokan harinya Alkasim dan Habibah pergi ke gua untuk mengambil harta rampasan para penyamun yang gua. Mereka berniat mengambil harta sebanyak-banyaknya. Ambil harta sebanyak-banyaknya, Habibah. Di luar sudah aku siapkan 10 kuda. Jangan sisahkan sedikit pun. Kita akan menjadi orang yang terkaya. Nah, semua sudah bersih. Si Alibaba Tungu itu tak kebagian apa-apa lagi. Mari kita pulang, Habibah. Aku lupa. Lagu buka pintunya. Apa ya? Kalau tak salah, mulai dengan S. Oh, iya. Ya. Mas, Sam, Sim, Min, Din, Si, Sam, Sisu, Sam, Si, buka pintu, Mas. Bego, bodoh, ingat begitu saja tak bisa. Diam kau, main saja, ini juga gak apa. Si Omai, Samsung, buka pintu, Samson, Samsi, ampun, aku tidak apa. Hei, jangan meraung-raung saja, ayo bantu aku. Habibah, diam kau Habibah. Bantu aku Habibah, jangan meraung saja. Kita mati di sini. Aduh, aku lupa. Ali Kasim dan Habibah binasa karena keserakahan mereka. Keesokan harinya, dengan sedih Ali Baba dan Layla menguburkan jenazah mereka. Penyamun-penyamun ini mengetahui bahwa Ali Baba lah yang mengambil jenazah kakaknya dari gua harta para penyamun. Mereka mencari rumah Ali Baba dan diberinya tanda silang di pintu rumah Ali Baba. Malam hari, mereka merencanakan akan membunuh Ali Baba. Tapi Layla lebih jadi dari penyamun-penyamun itu. Thank you. Kawan-kawan, cari rumahnya Alibaba. Semua, ayo. Loh, yang mana rumah Alibaba? Mana tanda silang di pintunya? Satu, dua, tiga, 12. Loh, semua pintu ada silangnya. Mana mungkin? Mana mungkin tanda silang bisa beranak banyak? Bingung. Ike jadi bingung. Bingung, bingung. Hah? Awas kau Alibaba. Kali ini aku tahu tipu. Tapi lain kali, nih, rasakan. Aku dapat lebih lihai dari kamu. Awas kau Alibaba. Laila, Laila, kita kedatangan tamu. Siapa? Nah, mari, mari ku perkenalkan. Ini bapak saudagar minyak. Dia kemalaman dan semua penginapan sudah penuh. Sebab itu dia menawarkan untuk menginap di sini. Coba, ayo kamu kenalkan. Ayo perkenalan. Salam De Laila dan terima kasih atas kebaikan Anda semua. Itu Pak, guci-guci minyak Anda boleh ditaruh di belakang rumahku ini ya. Oh baik. Sudah itu, mari kita makan dan istirahat dulu ya. Terima kasih. Laila, kenapa kamu bengong? Ayo, jangan termangu-mangu. Ayo siapkan makan. Baiklah. Suaranya, matanya melotot, kumisnya angker. Rasa-rasanya aku pernah mengenalnya. Di mana ya? Aku jadi curiga. Baiklah, aku selidiki. Siapa dia? Laila sengaja berjalan dan memeriksa guci-guci minyak itu. Alangkah terkejutnya ketika didengarnya suara-suara keluar dari guci-guci minyak itu. Siapa tuh? Kau Otong ya? Jam berapa sekarang nih? Sudah jam 12? Jam 10. Kalau jam 12, bangunkan aku ya. Aku siap menerima perintah. Perintah apa? Masa kau lupa? Kan kita disuruh tangkap Alibaba, hidup atau mati. Oh ya, aku lupa. Sudah pikun kau ya. Gara-gara kebanyakan begadang. Sekarang tidurlah. Nanti ku bangunkan. Kali Baba, gawat nih. Guci-guci itu isinya bukan minyak, tapi. Tapi apa, Laila? Tapi penyamun-penyamun yang akan membunuhmu. Idi, sadis. Beraninya main keroyokan. Gak fair dia tuh. Laila, bagaimana kalau guci-guci itu kita siram sama air panas? Biar badit-badit itu matang semua. Jangan main hakim sendiri, Kak. Lebih baik kita panggil yang berwajib. Yuk, cepat lapor polisi. Ayo. Thank you. Baik Lela, memang ada apa? Dengar, dengar, dengarlah suara. Ya, ya, ya. Dari mana? Dari Guci di sana. Alibaba, tentu mereka penyamun. Yang sembunyi dalam Guci itu. Ayo cepat panggilkan polisi. Siap, biar lekas digiring masuk. Dari kami, dari tim keamanan, sekali kepada Alibaba dan Laila, memang penjahat-penjahat ini sedang kami cari. Mereka merampok dan merampas penduduk kita. Mereka akan dimasukkan ke penjara. Sekarang, kota kita aman, damai dan sejahtera kembali. Terima kasih, Aden. Syukur, syukur, Neng. Terima kasih. Aku bersyukur sekali berkat bantuan adikku yang manis, yang amat aku sayangi. Aku tidak jadi dibunuh, juga aku tidak jadi kecoa dan tidak jadi kambing gembel. Aku sangat bahagia. Kalau begitu, kita sama-sama bahagia. Ya, kita bahagia bersama. Mengajar kita semua berjalan. Cerita Alibaba. Semoga kawan-kawan puas dan bergembira bersama Om Ateng, Om Iskak, Om Sub Yusuf, dan teman kita Lisa Tansil, Vivinita, dan kawan-kawan. Om Ateng juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Om Isharyanto, Om Harius, dan teman-temannya, Om Imam Kartolo, Tante Mahda, Om Jonas Parera, Cole Degels, dan penari-penari cilik yang membuat kaset kisah Alibaba menjadi manis didengar. Sudah dulu ya, Om Ateng mau bikin kaset yang baru lagi.